Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah kita di sore hari ini Rabu 14 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan 5 April 2023 dalam sebuah acara tausiah wali santri untuk madrasah di Makassar dan juga di Palu yang mengambil tema anak adalah anugerah dan amanah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, yang tentunya di sore hari ini hadir para aulia, para orang tua. Sebagaimana dalam judul tadi, anak merupakan nikmat sekaligus merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar jangan mengkhianati amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Jangan pula kalian mengkhianati amanah kalian dalam keadaan kalian tahu. Di antara amanah tersebut yang Allah bebankan pada pundak setiap orang tua adalah amanah anak-anak dan tarbiyah mereka. Nabi alaihi salatu wasalam juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Fal imamu alladhi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Naam. Setiap kalian adalah ra'in dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Seorang imam yang dia memimpin umat manusia sebagai ra'in, sebagai pimpinan penanggung jawab, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin, rakyat yang dia pimpin. Demikian pula seorang pria, seorang suami, seorang ayah. Dia ra'in, juga seorang pemimpin. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Demikian pula seorang mar'ah. Al-mar'ah ra'in fi bayti zaujatih, fi bayti zaujih. Juga ra'iyah, dia sebagai ra'iyah. Al-mar'ah sebagai ra'iyah. Nah. Fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Wa hiya mas'ula an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Dalam hadis lainnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu ahafidha am dhayya hatta yas'ala rajula an ahli baitih. Sunya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin yang diberikan amanah, amma istar'ahu, tentang apa yang dia pimpin. Apakah dia menjaga amanah itu ataukah justru menyia-nyiakannya? Sampai Allah akan bertanya kepada seorang pria, seorang suami, ya, seorang ayah, an ahli baitih, tentang keluarga yang dia pimpin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, memang berbicara tentang tarbiyatul aulad yang ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ya, ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Qu, perintah, jagalah anfusakum wa ahlikum, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini merupakan amanah yang Allah bebankan pada setiap suami, setiap kepala rumah tangga, setiap ayah, tentang keluarga dan anak-anaknya. Nah, berbicara tentang tarbiyah yang ini berasal dari seorang ayah dan seorang seorang ibu. Maka memang bermula dari seorang al-ab salih dan seorang al-ummu as-salihah. Bermula dari seorang ayah yang saleh dan dari ibunda yang salihah. Naam, apabila ayah atau ibunda yang salih, naam, ayah ataupun ibunda tidak salihah, dalam arti tidak memulai dari dirinya sendiri, dia bukan ahli iman, dia bukan ahli takwa, dia bukan ahli akhlak, maka bagaimana bisa dia akan menghasilkan didikan anak-anak yang saleh dan salihah? Keberadaan anak yang saleh dan salihah itu pasti merupakan cita-cita kedua orang tua, pasti akan menjadi penyejuk pandangan kedua orang tua, pasti akan menjadi permata hati kedua orang tua. Bukan hanya dalam kehidupan di dunia ini saja, namun juga kelak ketika sang ayah atau sang ibu telah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila telah mati seorang anak Adam, maka akan terputus semua amalannya kecuali tiga amalan. Di antaranya adalah wa waladun salih yad'u lahu. Anak yang saleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Wa waladun salih yad'u lahu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, cita-cita dan harapan besar ini di antaranya diwujudkan dalam doa, ya, sebagaimana dulu para nabi dan para rasul berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan anak-anak yang saleh dan salihah. Naam, sebagaimana Nabi Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a." Naam, dari sinilah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya, "Ya Rabb, karuniakanlah kepadaku dari sisimu zurriyah thayyibah, keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa, maha mengabulkan doa." Nah, demikian pula al-mar'ah as-salihah. Nah, juga berdoa ibunda Maryam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, imra'atu Imran, mengatakan dalam doanya, "Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim." Ini di antara harapan orang-orang salihin, harapan para anbiya, para nabi dan para rasul. Demikian pula harapan orang-orang salihin memohon doa, memohon anak dikaruniakan anak yang saleh dan salihah. Demikian pula Allah taala mengisahkan tentang para ibadur rahman, di antara sifat-sifat mereka adalah berdoa memohon kepada Allah taala, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama." Wahai Rabb kami, karuniakanlah untuk kami dari istri dan anak-anak kami, anak keturunan kami, qurrata ayun, sebagai penyejuk pandangan kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, istri dan anak-anak kami, sebagai pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya seorang yang al-ab as-salih, al-um as-salihah, mereka akan sejuk pandangan kedua matanya, ya, seorang al-ab as-salih, az-zawj as-salih, akan sejuk pandangan matanya ketika melihat al-mar'ah az-zawjah as-salihah. Demikian pula babaya melihat al-ibn as-salih, al-bin as-salihah, akan sejuk pandangan kedua matanya. Tentunya ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, agar bisa meraih cita-cita ini, agar terwujud anak-anak yang saleh dan salihah, maka tentu di sana ada upaya. Ya, tentu di sana ada upaya, yaitu tarbiyah, tarbiyatul aulad, yang ini merupakan beban tanggung jawab sekaligus amanah yang Allah berikan pada beban kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Nah, maka dari sini, sebagaimana fisik dan badan anak-anak kita harus kita perhatikan kesehatannya, keselamatannya, ya, yang ini merupakan tarbiyah jasadiyah, menumbuh kembangkan jasad mereka, menjaga, memelihara fisik mereka, menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Maka di sana berikutnya yang lebih besar dan lebih penting lagi adalah tarbiyah al-qulub, ya, tarbiyah qalbiyah, ruhiyah, tarbiyah terhadap hati, terhadap qalbu, tarbiyah ruhiyah, imaniyah, tarbiyah terhadap iman. Nah, yang ini harus diberikan oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya, baik putra maupun putri. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ketika mengambil faedah dari firman Allah Ta'ala yang terdapat di surat Al-Baqarah 233, yaitu firman Allah Ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahun haulaini kamilaini liman arada ayyutimman rada'a wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladih. Maka Ibn Al-Qayyim dalam kitab beliau yang berjudul Tuhfatul Maudud tatkala memberikan istinbatul ahkam dari ayat ini, beliau katakan fadallatil ayatu ala iddati ahkam. Maka ayat ini menunjukkan kepada sekian hukum. Sudah sebutkan beberapa poin yang kita tidak akan menyebutkan sebagiannya saja. Di antaranya beliau katakan khamisan, yang kelima, an-nafaqatu alaihim wa it'amuhum minal halal wal ibti'adu anil muharramat. Ya. Yang kelima adalah memberikan nafkah kepada anak-anak dan memberikan makan mereka dari yang halal, dari makanan dan nafkah yang halal, dan menjauh dari hal-hal yang haram, makanan dan nafkah yang haram. Ini. Kemudian sadisan, yang keenam, al-inayatu wal-ihtimam bita'limil ibn wal-bins ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Memberikan perhatian dan mementingkan, ya, untuk memberikan ta'lim, pengajaran kepada anak, baik laki maupun perempuan, ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Pengajaran mereka dalam perkara yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunianya. Nah, dan yang terpenting, ahammu syai' fi dzalik ghursul i'tiqad as-salim fi nafsil ibn wal bint. Menanamkan akidah yang lurus pada diri al-ibn wal bint. Al-ibn anak laki, wal bint anak perempuan. Wa hassuhum 'alal khair. Mendorong mereka, memberikan semangat mereka, motivasi kepada mereka terhadap kebaikan. Wa musahabati ahlil khair, dan bergaul, berteman dengan ahlul khair. Wa tahziruhum minasyar wa rufqati su. Nah, dan memperingatkan mereka dari kejelekan dan teman-teman yang jelek. Teman-teman yang jelek. Wa ta'widuhum shalah, dan membiasakan mereka untuk salat. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam menunaikannya, dalam menegakkannya. Kami tidak bertanya kepadamu tentang rezeki, karena sesungguhnya kami yang memberikan rezeki kepadamu. Ya, bukan urusan kita rezeki, kita enggak akan ditanya. Ya. Wal akibatu littaqwa, dan akibat baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah. Dan terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Dawud, muru abna'akum bis-salati di sab'in wadribuhum 'alaiha li'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah mereka tatkala berusia 10 tahun, dan pisahkan di antara mereka di tempat tidurnya. Jauhkan, jangan dikumpulkan antara anak-anak laki dan perempuan. Kata Ibnu Qayyim, fa fi hadzal hadis salasatu adab. Pada hadis ini ada 3 adab. Amruhum biha, perintah. Perintah memerintahkan mereka untuk menegakkan salat, yang pertama. Wa darbuhum 'alaiha li'ashrin, yang kedua, memukul mereka ketika berusia 10 tahun, yakni ketika mereka menolak, tidak mau salat. Wa tafriq bainahum fil madaji', dan memisahkan mereka di tempat tidur. Ya. Kata beliau, melanjutkan, فَإِذَا سَارَ إِبْنَ عَشْرٍ إِزْدَادَ قُوَّةً وَأَقْلًا وَاحْتِمَالًا لِلْإِبَادَةِ. Ketika berusia sudah, apabila sudah berusia 10 tahun, maka dia lebih bertambah kekuatannya, bertambah akalnya, dan kemampuannya untuk beribadah. فَيُدْرَبْ عَلَى تَرْكِ الصَّلَةِ. Maka dia dipukul kalau meninggalkan sholat pada usia itu. Kama amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah Nabi. Wa hadza darbu ta'dibin wa tamrin. Ini adalah pukulan dalam rangka memberikan adab dan latihan. Bukan pukulan untuk menyakiti atau melukai. Wa inda bulughi al-ashr, ketika sampai di usia 10 tahun, yatajaddadu lahu halun ukhra, timbul pada dia kondisi lain. Yaqwa fiha tamyizuhu wa ma'rifatuh. Ini penting. Pada usia itu, semakin kuat pada diri seorang anak tamyiz. Kemampuan membedakan. Ya, usia tamyiz. Wa ma'rifatuh. Usia tamyiz itu biasanya dimulai dari 7 tahun. Nah, ketika sampai pada usia 10 tahun, kekuatan tamyiznya semakin bertambah, semakin kuat. Wa ma'rifatuh. Demikian pula ma'rifahnya semakin kuat. Walidhalika, karena itu, dhahaba kathirun minal fuqaha ila wujubil iman alaihi fi hadzal hal. Banyak dari para fuqaha yang berpendapat, ketika berusia 10 tahun, wajib seorang anak untuk beriman. Wujubil iman, sudah mulai wajib untuk beriman. Ya. Wa annahu yu'aqab ala tarkih. Dan dia akan dihukum kalau meninggalkannya, meninggalkan iman. Wa hadza ikhtiyaru Abil Khattab wa ghairihi. Ini pendapat yang dipilih oleh Abul Khattab dan yang lainnya. Wa huwa qawlun qawiyun jiddan, kata Ibnu Qayyim. Ini merupakan pendapat yang sangat kuat. Nah, wa in rufi'a anhu qalam taklif bil furu', meskipun mungkin masih terangkat darinya beban taklif dalam hal perkara hukum-hukum yang furu'. Nah, namun untuk tauhid, untuk iman, dia sejak usia 10 tahun sudah mulai diberikan taklif. Sudah harus beriman. Fa innahu qad utiya alatu au alata ma'rifati sani' wal iqrar bi tauhidihi. Karena ketika usia 10 tahun itu, dia telah diberi anugerah alat untuk mengenal as-sani', yakni al-khaliq, dan diberikan alat untuk al-iqrar bi tauhidihi wa siddi rusulihi. Nah, untuk mengakui dan mengimani tauhid serta membenarkan para rasul, wa tamakkana min nazari mithlihi wa istidlalihi. Nah, kama huwa mutamakkin min fahmil ulum was sana'i wa masalih dunyahu, sebagaimana dia dulu di usia itu sudah mampu memahami ilmu, ya, dan teknik-teknik dan produksi dan hal-hal yang lainnya berkaitan dengan kemaslahatan dunianya. Fala udhra lahu fil kufri billahi wa rasulih. Maka pada usia itu, dia tidak ada uzur untuk kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ma'a anna adillatal iman billahi wa rasuli azhar min kulli ilmin wa sina'atin yata'allamuha. Di sisi lain, bukti-bukti dan dalil-dalil tentang iman kepada Allah dan Rasulnya lebih tampak dibandingkan semua ilmu dan semua teknik teknologi yang dia pelajari. Nah, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Artinya apa? Bahwa pada usia 10 tahun sudah wajib untuk beriman. Ya, sehingga kata Syekh Al-Bukhari rahimahullah, yambaghi ayyughras fi qalbis sabi al-imanu billah. Sudah harus ditanamkan pada hati seorang anak al-iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menanamkan iman kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ketika beliau masih berusia belia. Ya, beliau tanamkan tauhid dalam hadis, ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka dalam hadis yang panjang. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Demikian pula sesuatu yang sangat diperlukan untuk pendidikan anak adalah memperhatikan pendidikan akhlak. Memperhatikan pendidikan akhlak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa mimma yahtaju ilaihi tiflu ghayat al-ihtiyaj al-i'tina bi amri khuluqihi. Sesuatu yang sangat diperlukan oleh seorang anak adalah diperhatikan urusan akhlaknya. Fa innahu yansha'u ala ma 'awadahu al-murabbi fi sigharihi. Ya, karena seorang anak itu akan tumbuh sesuai dengan apa yang ditanamkan, dibiasakan oleh sang murabbinya, pendidiknya. Sejak usia kecilnya. Ya. Apakah dia nanti akan jadi pemarah? Ya. Orang yang terburu-buru? Ya. Orang yang mudah mengikuti hawa nafsu? Orang yang dungu? Ya. Dan seterusnya. Itu sesuai dengan apa yang ditanamkan sejak kecil oleh sang murabbinya. Kemudian kata beliau, walidhalika yajibu ayyujannab as-sabi idza aqala majalis al-lahwi wal batil. Karena itu, ketika seorang sabi sudah berakal sehat, berakal dewasa, dia harus dijauhkan dari majlis-majlis lahwu dan batil wal ghina. Ya, majlis yang mendengarkan nyanyian-nyanyian, wasama'il fuhsyi wal bid'ah wa mantiqas su'. Mendengar kata-kata, ucapan-ucapan dan perbuatan yang fahsy. Ya, yang keji dan bidak dan ucapan-ucapan yang jelek. Fa innahu idza adika bi sam'ihi asra alaihi mufaraqatuhu fil kibar. Karena kalau dia sudah bergantung dengan sesuatu yang dia dengar, akan sulit bagi dia untuk meninggalkannya di usia dewasa. Ya. Kata beliau pula, fataghyirul awa'id min as'abil umur. Mengubah kebiasaan, ya, sesuatu yang dia sudah terpola, terbiasa, maka ini min as'abil umur. Min as'abil umur. Ya. Demikian pula seorang anak, yujannab al-kasal, dari sifat malas, wal-batalah, wad-da'ah, wal-rahah. Terbiasa santai-santai, ini harus dijauhkan. Bal yu'khad bi'abdadiha. Ya, dakukan, dididik dengan lawannya untuk nasyat, semangat, ya, tidak bermalas-malas. Nah, wa yu'awiduhu al-intibah akhir al-lail. Dibiasakan, dididik dengan untuk bangun di akhir malam. Fa innahu waqtu qasmil ghanaim. Karena itu waktu dibagikannya ghanimah-ghanimah. Wa tafriqal jawais. Dibagikan hadiah-hadiah. Yani dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa mustaqil wa mustakthir wa mahrum, sehingga di sana ada orang yang seorang anak yang bisa, yang hanya sedikit meraihnya, ada yang banyak, bahkan ada yang mahrum terhalangi. Fa mata i'tada dzalika saghiran sahula alai kabiran. Kalau dia terbiasa melakukan itu semua di masa kecil, maka akan mudah bagi dia di masa dewasanya. Ikhwani rahimani wa rahmukumullah, kemudian di antara yang diperingatkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah, wa kam mimman ashqa waladahu falizzata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Banyak, ya, seseorang yang mencelakakan anaknya, ya, mencelakakan permata hatinya di dunia dan akhirat. Dengan apa? Menyia-nyiakan dan meninggalkan pendidikan adab. Ya. Wa i'anatihi ala syahwatihi, dan justru membantu dia, membantu si anak untuk menuruti syahwatnya. Ya. Dia ingin ini, dituruti, ingin itu, terus dituruti, dituruti, walaupun itu adalah syahwat yang menjerumuskan si anak pada sesuatu yang mencelakakannya. Wa yaz'um annahu yukrimu. Dia mengira bahwa dengan cara itu seorang ayah, seorang ibu, ya, itu adalah memuliakan anaknya. Waqad ahanahu. Padahal dia telah menghinakan si anak, menelantarkan si anak. Wa annahu yarhamu. Waqad dhalamahu. Dia mengira bahwa dia sedang menyayangi anaknya, karena anak senangis kalau enggak dituruti. Ya, pingin itu, pingin beli ini, pingin alat yang itu, pingin HP, pingin main game, pingin belanja ke sana, ke sini, ya, pingin ke tempat wisata dan seterusnya. Dia sangka kalau dituruti menyayangi anaknya. Annahu yarhamu wa qad zalamahu. Padahal dia telah menzaliminya. Fafatahu intifa'uhu biwaladih. Ya, sehingga terlewatlah orang tua dari bisa mengambil manfaat dari anak-anaknya, yaitu dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang Islami. Ibnu Qayyim juga mengatakan, wa aktsarul aulad innama jaa'a fasaduhum min kibaril aba wa ihmalihim lahum. Berapa banyak anak-anak itu kejelekan mereka datang dari ayah, dari arah ayah-ayah mereka, ketika ayah mereka menyia-nyiakan pendidikannya. Wa tarki ta'limihim faraidha ad-din wa sunanahu, meninggalkan sang ayah ataupun sang ibu tidak mengajari anaknya kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adha'um sighara. Sehingga orang tua menyia-nyiakan anak-anaknya di masa kecil. Falam yantafi'u bi'anfusihim. Falam yanfa'u aba'ahum kibara. Sehingga sang anak tidak bisa mendapatkan manfaat, dan anak pun tidak bisa memberikan manfaat untuk ayah dan orang tuanya ketika usia dewasa. Tidak bisa memenuhi atau mencapai harapan kedua orang tuanya. Di antaranya menjadi waladun saleh yang kelak akan berdoa untuk kedua orang tuanya. Nah, kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana ada seorang ayah yang mencela anaknya ketika anaknya berbuat durhaka. Faqala, maka sang anak mengatakan, ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabira. Engkau telah mendurhakai aku ketika aku kecil, maka sekarang pun aku mendurhakaimu ketika besar. Wa ba'dani walidan fa ada'tuka syaikhan kabira. Engkau sia-siakan aku ketika masih kecil, maka aku pun sia-siakan kamu ketika engkau telah tua. Ya, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini salah satu gambaran bagaimana tanggung jawab kedua orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Dan pendidikan anak-anak kita, alhamdulillah, itu kita tegakkan di atas ta'awun alal birri wa taqwa, di antaranya melalui adanya lembaga-lembaga tarbiyah, yaitu madrasah. Nah, madrasah, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ya, dengan adanya madrasah-madrasah salafiyah yang mendidik anak-anak kita seperti tadi, mendidik akidah, menanamkan akidah, menanamkan iman, menanamkan tauhid dan akhlak. Maka kita patut bersyukur, ya, itu membantu orang tua, membantu ayah, membantu ibu, mendidik mereka, membekalinya dengan mengenalkan siapa Allah, siapa Rasul, ya, mengajari membaca Al-Quran huruf per huruf, ya, mengajarkan angka-angka, demikian pula akhlak yang karimah. Nah, ini kita patut bersyukur, maka kedua orang tua pun wajib menyambut ini, ya, dengan semangat penuh ta'awun, ya, penuh ta'awun, dan siap berkorban pula. Di antara pengorbanan itu, nah, kita tahu bahwa pendidikan itu butuh adanya biaya, ya, biaya yang tidak kecil. Maka kedua orang tua harus menyadari ini. Jangan dia berpangku tangan, tak peduli, seakan tidak tahu, seakan tidak melihat, tidak mendengar kebutuhan sebuah madrasah, ya, kebutuhan sebuah tempat pendidikan. Dia butuh operasional, ya, butuh ini dan itu. Untuk apa? Tidak lain untuk kelancaran pendidikan itu. Wallahi, kalau seandainya kita mau mengkomersilkan pendidikan ini, ya bisa saja. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita, kita ahlus sunnah, kita salafiyin, Allah jaga kita dari hal-hal yang demikian. Allah jaga kehormatan kita dari hal-hal mengkomersilkan pendidikan. Wa ilah kalau kita lihat lembaga-lembaga hizbiyyin, besar sekolahnya, mahal pendidikannya, jutaan masuk ke sana, ya ikhwan, gak cukup 2-3 juta. Nah, belum lagi biaya per bulannya. Namun alhamdulillah Allah berikan kita qanaah, Allah berikan kita iffah. Maka yang demikian syukuri wahai orang tua, syukuri wahai para aulia, ala wali. Nah, dengan kita peduli, mari kita peduli apa yang menjadi kewajiban kita tunaikan. Iya, kita peduli apa yang menjadi kebutuhannya. Kenapa? Disitulah tempat anak-anak kita dididik. Ya, disitulah anak-anak kita dididik. Maka kita bersemangat. Dan pendidikan tarbiyah salafiyah sangat mahal nilainya. Para ulama kita ya mewasiatkan, mewanti-wanti kita untuk para salafiyin, anak-anak mereka dididik di atas salafiyah, dididik dengan tarbiyah salafiyah, yang sampai mereka disekolahkan di tempat-tempat hizbiyin. Nah, disekolahkan di tempat-tempat yang diajarkan di sana, na'am, liberalia, ladiniyah, ya, di sana, dan berbagai afkar al-bid'ah wal-munharif yang menyimpang. Ya, maka kita patut syukuri. Nah, dan disinilah kita bersyukur ketika ada di sebuah daerah, ada di antara saudara-saudara kita, salafiyin yang yakum bihadal wajib. Ya, mau menegakkan kewajiban ini, mau mengulurkan tangannya untuk berta'awun, membuka sekolah-sekolah madrasah salafiyah yang dididik di situ. Nah, dengan pendidikan, dengan pola pendidikan tarbiyah salafiyah. Nah, kalau tidak, maka anak-anak kita disekolahkan di tempat-tempat yang tidak kita ketahui bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, na'udzubillah min dzalik. Tentunya ikhwan fiddin rahimani rahmakumullah, kita berharap anak-anak kita kelak terus bisa melanjutkan dengan jenjang pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi dan semakin tinggi. Bersyukur kita kalau mereka bisa belajar langsung kepada para ulama, ya, bertemu dengan para ulama, dan ini memang sunnah para ulama kita, yaitu melakukan rihlah di talabul ilm. Walaupun memang di zaman kita seperti ini, di sana, dan ini disebutkan pula oleh Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah, di antara awa'id penghalang-penghalang talabul ilm, adanya kondisi yang kita terpaut jauh dari para ulama, sehingga dipisahkan oleh antar negara, yang di situ ada birokrasi atau prosedur-prosedur yang cukup sulit terkadang. Namun kita bersabar menghadapi seperti kondisi seperti ini, dengan tetap kita berkomitmen melakukan cara-cara yang tidak sampai menggelincirkan kita dari akidah yang lurus dan dari manhaj yang selamat. Nah, karena itu kita waspada dari apa yang disebut dengan ijazah ataupun yang lainnya, yang apabila untuk memperoleh ijazah itu kita harus melakukan hal-hal yang yukhalif syariat kita, yukhalif manhaj kita. Maka keselamatan pendidikan anak-anak kita, walaupun hanya belajar di dalam negeri misalnya, itu lebih utama dibandingkan apabila kita ingin memperoleh jalur untuk berangkat ke luar negeri, namun ternyata harus berhubungan dengan hizbiyyin misalnya, harus terjatuh kepada hal-hal yang yukhalif syariat. Maka pendidikan anak kita yang di atas akidah yang selamat, akhlak yang baik, lebih kita kedepankan, lebih utama. Barakallahu fikum. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk saudara-saudaraku yang ada di Makassar dan juga ada di kota Palu. Nah, sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.